Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, kepada Engkau lah kami bersyukur, kepada Engkau lah kami memuji, karena pujian itu hanyalah kepada Engkau ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang kami cintai, kembali kita lagi mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia, yaitu dalam acara Penyejuk Hati. Maka telah sampai kita pada ayat 58 dari surah Al-Hijr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Mereka menjawab, kami sesungguhnya diutus kepada kaum yang berdosa. Kata-kata kaum ini diambil dari kata kiam, yaitu kaumun, yang melakukan peristiwa. Maksudnya adalah para laki-laki tanpa perempuan, karena perempuan tidak melakukan berbagai peristiwa. Itulah yang dimaksud oleh Imam Mutawalli Sya'rawi. Maka kaumin mujrimin ini hanya ditentukan kepada laki-laki yang berdosa. Bahwasanya dalam firman Allah, Allah mengatakan tentang kaum yang mana kaum ini adalah orang-orang yang berbuat dosa. Untuk itulah Nabi Ibrahim alaihissalam diutus untuk memperbaiki supaya mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan pertemuan kita yang sebelumnya, malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim memberitahukan bahwa akan diutus mereka kepada kaum yang berbuat dosa, yaitu kaum Lut yang menuduh lakukan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengecualikan nanti pada pertemuan yang telah lanjut akan datang ini, yaitu kecuali keluarga Nabi Lut alaihi salam dari dosa kaum Lut tersebut, atau mayoritas kaum Lut adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Maka ketika Allah berfirman inna ursilna, bahwasanya artinya kami sesungguhnya diutus kepada kaum yang berdosa. Jadi di sini adalah yang diingatkan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang berdosa. Kenapa dikatakan mujrimin? Karena orang itu sudah melakukan pelanggaran yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah Allah mengirimkan nabi-nabinya. Tidak saja yang diutus Nabi Ibrahim, tapi seluruh nabi-nabi yang sudah kita ketahui. Agar apa? Agar kita dapat memperbaiki apa yang sudah menjadi kerusakan selama ini. Maka untuk itulah Allah subhanahu wa ta'ala sangat menginginkan kepada kita, sehingga sangat menginginkan rahmat Allah, Allah turunkan kepada kita dengan mengutus para nabinya, diingatkan supaya kita tidak jauh dalam kesesatan. Karena apa? Karena pada sebelumnya ada berita yang membatasi antara rahmat Allah dengan kekuasaan Allah, dan dengan kesesatan yang Allah sudah gariskan bagi orang-orang yang berputus asa. Di satu sisi Allah perumpamakan contoh dari pemberitahuan berita gembira kepada Nabi Ibrahim, yang mana itu sudah di luar topik pembicaraan disebabkan karena ketuaan Nabi Ibrahim. Maka diingatkan lagi juga setelah itu bahwasanya bagaimana kita untuk memperbaiki kerusakan tersebut, jangan sampai rusaknya begitu parah. Maka diutuslah para nabi-nabi. Begitu juga kita dalam sekarang ini, bagaimana kita dapat menjaga saja supaya tidak rusak itu sudah sangat bagus. Tapi kalau sudah tingkatannya merusak, dan digolongkan kepada orang-orang mujrimin, itu adalah sangat berat siksaannya yang Allah akan turunkan kepada mereka. Karena siksaan itu tidak dapat manusia memperkirakannya sejauh mana kekuatannya. Bisa jadi hal yang kecil dapat menghanguskan dan menguburkan orang-orang semuanya. Bisa jadi orang-orang tidak merasakan tenang di dalam hidupnya. Itu adalah sebuah sudah merupakan musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itulah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sesuai dengan diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh para nabi-nabi terdahulu, khususnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Ustaz Darwin. Ya. Menarik sekali Ustaz Fajrul cerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semacam peringatan keras kepada orang-orang yang melakukan perusakan di muka bumi. Bahkan di dalam ayat Allah Subhanahu, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Munculnya kerusakan di muka bumi dan di lautan dan di muka bumi itu disebabkan karena ulah daripada tangan manusia. Dan perusak-perusak ini, baik itu yang merusak akidah, merusak ajaran agama yang dibawa oleh para nabi, dan merusak alam, itu disebut dengan orang-orang mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa. Nah, terkadang ada kerusakan yang itu menyebabkan bahaya pada dirinya, dan ada juga kerusakan yang dia lakukan berbahaya atau membahayakan kepada orang lain. Ini semuanya disebut dengan mujrim, artinya orang-orang yang berbuat dosa dan orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan. Nah, orang yang seperti ini kelak di akhirat dia akan mendapatkan sanksi hukuman yang begitu berat. Kalau kita insya Allah pada pertemuan esok hari, kita akan membahas bagaimana sebenarnya kedatangan para malaikat ini untuk mengkabarkan kepada Nabi Ibrahim bahwa mereka ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan atau memberikan azab kepada, artinya mengazab kaum Lut yang ketika itu sudah berbuat dosa yang sangat tidak wajar dan tidak pantas dilakukan oleh manusia, yaitu penyimpangan seksual. Jadi kalau kita lihat, penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kaum Lut itu sebenarnya juga terjadi pada saat kita sekarang, ya. Dan boleh jadi, ya, akibat atau hukuman azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, ya, kepada kaum Lut, yang itu merupakan berita kabar penting yang ingin disampaikan para malaikat kepada Nabi Ibrahim, itu juga terjadi pada saat sekarang ini. Karena apa? Karena kerusakan bukan hanya pada tatanan ekonomi dan sosial, dan begitu juga berkaitan dengan agama, bahkan pada tatanan yang lebih parah lagi, yaitu akidah dan ibadah. Itu terjadi di kita sekarang ini. Betapa kita melihat saat sekarang ini sangat mudah, ya, kita melihat pendangkalan-pendangkalan atau mendapatkan isu-isu yang mendangkalkan permasalahan akidah. Dan begitu juga kita melihat di masyarakat kita sekarang ini, betapa masyarakat kita, ya, bahkan mungkin di antara keluarga kita sendiri sudah tidak begitu peduli dengan hukum dan ajaran agama yang itu dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan mereka tidak mengetahui hukumnya, tetapi mereka tidak mau mengamalkannya. Contoh berkaitan dengan permasalahan moral, berkaitan dengan permasalahan pakaian busana, ya, kaum muslimin dan muslimat, ini sudah sangat mengkhawatirkan di kita, karena hampir-hampir tidak berpakaian lagi orang ketika muncul di tengah jalan. Betapa banyak kita melihat sekarang ini anak-anak dari remaja putri yang bercelana short menggunakan naik kereta, dan mereka tidak merasa risih ketika pahanya terbuka dengan begitu lebar dan dilihat oleh masyarakat luas. Dan begitu juga ketika kita melihat para waria menjajakan dirinya di tengah malam, dan seringnya itu di dekat-dekat kuburan, dan itu tidak ada tindakan yang tegas dari aparat. Dan ini bukan hanya merupakan satu-satunya kerusakan yang terjadi di bangsa kita atau di tanah air yang kita cintai ini, dan banyak lagi ya sebut saja dari kemungkaran-kemungkaran yang terjadi begitu saja tanpa ada upaya untuk mengatasi atau meminimalisirnya. Paling tidak ya, kita mengingatkan lewat radio yang kita cintai ini, marilah kita perbaiki dari rumah tangga kita masing-masing. Itulah konsep yang paling dasar, yang pasti semua kita mampu melakukannya. Marilah kita jaga anak kita, jangan mereka sampai keluar larut malam, jangan mereka bergaul dengan orang-orang yang jahat, jangan sampai mereka berteman dengan orang-orang yang tidak baik, tidak dikenal asal-usulnya, orang-orang yang meminum minuman keras, memakai narkotika dan sebagainya, yang itu bukan hanya berdosa tapi merusak kepada fisik dan tubuh keluarga kita atau pemakainya itu sendiri. Dan ini adalah hal-hal yang hari ini kita dengan mudah dapat menyaksikannya, bahkan itu terjadi di pelosok-pelosok kampung dan desa. Jadi jangan sampai kita menunggu turunnya azab terlebih dahulu baru kemudian kita menyadari untuk bertaubat. Iya, kalau kita sempat untuk bertaubat, bagaimana kalau kita termasuk orang-orang yang melakukan itu dan musnah dalam azab itu, tidak ada kesempatan lagi untuk berdoa, na'udzubillahi min dzalik, tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat, na'udzubillahi min dzalik. Maka daripada itu, mari konsep dasarnya adalah mari kita perbaiki rumah tangga kita masing-masing, jangan sampai ada satu anggota keluarga kita pun yang menjadi perusak. Mungkin itu Ustaz tambahan dari saya. Iya. Terima kasih kepada Ustaz Ardiansah, bahwasanya yang paling penting di sini adalah Allah telah mengutus. Mengutus apa? Mengutus rasul-rasulnya. Dan juga setelah itu maka kita bertanggung jawab untuk semua menyampaikan apa yang kita ketahui, sehingga tidak ada menjadi alasan. Bahkan sekarang ini sangat mudah, bisa melalui siaran radio yang kita dengar sekarang ini, bisa melalui acara siaran televisi, mendengarkan majlis-majlis taklim, sehingga tidak ada istilahnya hujah atau alasan lagi untuk tidak mendengar. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang dan golongan orang yang selalu berharap kepada Allah agar kita mendapatkan rahmatnya. Saya Fazrul Haq bersama Ustadz Ardiansah. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.